Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. Summa amma ba'd, kita teruskan kembali pembahasan kita masih dalam pembahasan kitabun nikah, dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab al-li'an. Qala al-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, bab al-li'an. Al-li'an mushtaq min al-la'an, pecahan kata dari al-la'an. Ini masdar dari la'ana. Huwa tard wal ib'ad, terusir atau jauh. Karena la'anat adalah merupakan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dinamakan al-li'an di sini, yakni ucapan suami di yang kelima dari persaksiannya, dengan mengatakan anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin, yakni la'nat Allah atasnya apabila saya termasuk dari orang yang dusta. Sehingga li'an di sini diambil dari kata ini persaksian seorang suami pada ucapan yang kelima, sebagaimana nanti kita akan sebutkan. Al-li'an dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, idza rama ar-rajul imra'atahu biz-zina wa lam tukir bidzalik, jika seseorang lelaki, seorang suami yang menuduh istrinya telah melakukan fahisyah, yaitu dengan berzina. Walam tukir bidzalik, akan tetapi istrinya tidak mengakuinya. Tidak mengakuinya. Wala raja'a an ramyihi la'anaha, dan suami tidak rujuk terhadap ucapannya yang telah menuduh istrinya telah berzina. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, maka keduanya mula'anah dengan li'an. Nah, al-li'an sebagaimana hukum li'an disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَى إِلَّا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَى إِلَّا أَنفُسَهُمْ فَشَهَادَةُ أَهَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ innahu laminas sadiqin. Hukum li'an disebutkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadrahu anha al'adab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisatu anna ghadaballahi an ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin wal khamisatu an ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin. Disyariatkannya hukum tentang li'an, afwan saya ulangi, hukum tentang li'an di sana terdapat dalam surat An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walladina yarmuna azwajahum, mereka yang telah menduduh istri-istri mereka, walam yakun lahum syuhada, dan mereka tidak mempunyai saksi. Nah, karena seseorang yang telah menuduh maka harus mendatangkan 4 orang saksi. Nah, illa anfusun, kecuali dia sendiri. Ini saksinya hanya dia sendiri. Fa syahadatu ahadim arba'u syahadati billah. Maka dia bersaksi dengan 4 persaksian dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu laminas sadiqin. Sesungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang jujur. Wal khamisatu, dan yang kelima. Anna la'anatallahi alaih in kana minal kadhibin. La'anat Allah subhanahu wa ta'ala atasnya apabila termasuk dari orang-orang yang dusta. Wa yadra'u anha al-adab, dan wanita tadi terhindar dari hukuman had. Antashhada arba syahadat billah, perempuan juga sama, bersaksi dengan 4 kali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu laminal kadhibin, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang dusta. Wal khamisatu, dan yang kelima. An ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin, sesungguhnya kemurkan Allah subhanahu wa ta'ala atasnya. In kana minas sadiqin, apabila dia termasuk dari orang-orang yang jujur, ini suaminya. Ini ayat yang menunjukkan tentang al-li'an. Naam. Seseorang yang telah menuduh istrinya berzina dan istrinya mengingkari. Nah, dan apabila istrinya tidak mengingkarinya, mengakui, maka tidak ada li'an. Langsung di hukum had istrinya dengan had zina. Wala raja'an ramyihi la'anaha. Dan suaminya tidak rujuk terhadap ucapan telah menuduh istrinya melakukan li'an. Maka dalam keadaan seperti ini, suami istri melakukan li'an. Suami istri melakukan li'an. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, fayashhadu ar-rajul arba'a syahadati billah innahu laminas sadiqin. Dengan meli'an. Li'an dengan yashhadu, seseorang bersaksi dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala 4 kali. Innahu laminas sadiqin, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang jujur. Wal khamisatu, dan yang kelima. La'anatallahi alaih. Yang kelima dalam persaksiannya, yaitu la'anat Allah atasnya apabila in kana minal kadhibin, apabila termasuk orang-orang yang dusta. Li'an di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala bahwa li'an syarat dalam melakukan li'an sah apabila memenuhi syarat yang diantaranya dilakukan oleh suami istri yang mukallaf. Mukallaf sebagaimana yang telah sering kita sebutkan yaitu akil balik. Nah, apabila dilakukan dari selain dari mukallaf, fahadalah yasih. Fahadalah la yasih. Al-mukallaf wa akil wa balik. Nah. Kemudian syarat yang kedua, yaitu seorang suami menuduh istrinya berzina. Nah. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Dan berzina di sini ima fi kubul au fi dubur. Kemudian syarat yang berikutnya bahwa istrinya mengingkari tuduhan yang telah dituduhkan kepada yang telah dituduhkan oleh suaminya. Dan hal ini berlangsung sampai proses li'an berakhir. Nah, berlangsung sampai proses li'an berakhir. Dan dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan fidallahu ta'ala bahwa proses li'an dilakukan berdasarkan keputusan hakim atau pemerintah. Nah. Ini sebagaimana dikatakan Shalih Fauzan fi mulakhas al-fiqhi. Nah. Tapi Syekh Shalih Fauzan mengatakan apabila proses li'an ini telah selesai, maka dikatakan oleh Syekh Shalih, maka di sana digugurkan vonis 80 kali cambuk atas suaminya. Nah. Karena suaminya ketika menuduh, nah, kemudian dia tidak mau untuk li'an, maka dikatakan oleh para ulama, dicambuk 80 kali cambukan. Karena dia telah menuduh, nah, tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Nah. Dan dia ketika diminta untuk li'an, fa'aba, enggan. Maka dalam keadaan seperti ini, cambuk. Sedangkan apabila suaminya mau mengikuti proses li'an sampai berakhir, maka gugurlah vonis 80 kali cambuk atas suaminya. Nah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Fidahullah Ta'ala, apabila proses li'an telah berlangsung, maka otomatis suami istri telah bercerai selamanya. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tentang al-li'an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan keduanya. Telah memisahkan suami dengan istri nihaiyan, selamanya. Walaupun setelah proses li'an suami meminta maaf, ingin menikah lagi dengannya, fahda mayus. Nah, proses li'an setelah selesai, suami istri dipisahkan selamanya, tidak boleh untuk menikah kembali. Nah, walaupun si istri telah menikah dengan orang lain, kemudian cerai lagi, menikah dengan orang lain cerai lagi, tetap suami yang telah meli'an istrinya tidak boleh untuk kembali lagi, untuk bersamanya kembali. Nah, karena dengan li'an otomatis bercerai selamanya. Dan anak yang terakhir, nah, itu dinisbahkan kepada istrinya sebagaimana nanti kita akan sebutkan ucapan Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih dalam matan Durul Bahiyah. Taib. Fayashhadu ar-rajul arba syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Proses li'an seseorang bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala dan diulangi selama 4 kali. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin. Dan bersaksi dengan 4 kali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Innahu laminas shadiqin. Sebutkan oleh para ulama kaifiyahnya, yaitu seorang suami mengatakan di hadapan hakim dan dikatakan para ulama disunahkan disaksikan oleh orang lain. Naam. Asyhadu billah inni laminas shadiqin fi ma ramaitu bihi zaujati fulana. Sebutkan fulana minaz zina, dia telah berbuat zina. Bahkan sebutkan oleh para ulama disyaratkan istrinya ini, fulana, bahwa dia telah melakukan zina. Dan para ulama menyebutkan walaupun tidak dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa kaumnya. Nah, dengan mengatakan saya bersaksi dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa saya termasuk orang-orang yang jujur dan saya telah menuduh istri saya fulana telah melakukan zina. Dikatakan 4 kali. Yaqulu dzalika arba marrat. Nah. Sebutkan namanya fulana. Nah. Kemudian yang kelima mengatakan anna la'natullahi 'alaihi in kana minal kadhibi. Sesungguhnya lanat Allah Subhanahu wa taala atasku apabila aku termasuk dari orang-orang yang dusta. Nah. Kemudian setelah selesai giliran istrinya. Nah, istrinya dengan mengatakan asyhadu billah, saya bersaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Laqad kadzdzaba fi ma ramani bihi min az-zina. Nah, sungguh telah bohong dusta. Dia telah menuduh kepadaku dengan berzina. Nah, kemudian yang kelima si istri mengatakan an ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. An ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Sesungguhnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atasku apabila dia termasuk orang-orang yang jujur. Jadi istrinya, suaminya termasuk orang-orang yang jujur. Ini tata cara proses al-li'an. Dan proses li'an dilakukan berdasarkan keputusan hakim. Nah. Hadis yang berkaitan tentang li'an di sana terdapat dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sa'ala fulan, seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengatakan ya Rasulullah, ara'aita an law wajada ahaduna imratahu ala fahisha kaifa yasna. Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu an law wajada ahaduna, apabila didapatkan istri kami ahadun imratahu, istrinya, ala fahisha, dia telah melakukan suatu fahisha di antaranya zina, kaifa yasna, bagaimana, apa yang harus dilakukan? Kemudian Nabi mengatakan, in takallama takallama bi amrin azim, wa in sakata sakata ala mithl dhalik. Apabila engkau berbicara, maka engkau berbicara terhadap suatu perkara yang besar. Dan apabila engkau diam, juga engkau diam terhadap perkara yang besar. Nah. Kemudian falam yujibuhu falamma kana ba'da dzalika atahu. Orang tadi terdiam, kemudian datang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang telah aku tanyakan kepadamu telah menimpa diriku." Kemudian turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Sebagaimana ayat yang tadi sebutkan. Nah. Taif anzalallahu al-ayat fi surat An-Nur. Fatalahunna alaihi wa'adahu wa dhakarahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keduanya melakukan proses li'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatinya. Akhbarahu di dalam riwayat yang lain bahwa ketika seseorang itu proses li'an dengan 4 kali mengatakan asyhadu billah, sesungguhnya saya bersaksi kepada Allah bahwa istriku telah berbuat zina. Nah, sebutkan fulana. Sama 4 kali. Yang 5 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadanya. Baik kepada laki-laki ataupun kepada suaminya atau kepada istrinya. Dengan mengatakan anna adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah. Sesungguhnya siksa dunia itu lebih ringan daripada siksa akhirat nanti. Yani Nabi menasehatinya bahwa jangan sampai kamu ini dusta. Nah, karena kalau kamu dusta, siksaan dunia itu lebih ringan daripada siksaan akhirat. Nabi menasehatinya. Nah, kemudian sama juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat istrinya tadi li'an dengan mengatakan bahwa suaminya telah menuduh, telah berdusta. Kemudian yang 5 Nabi juga menasehatinya. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya siksa dunia itu lebih ringan daripada siksa akhirat. Kenapa? Karena ini merupakan perkara yang besar. Karena jelas, otomatis salah satu, keduanya pasti ada yang dusta. Ima si suami, ima si istri. Ima si suami, ima si istri. Salah satu ada yang berbohong, ada yang dusta. Nah, sehingga ketika dalam proses li'an, dianjurkan untuk hakim menasehati ketika yang 5 kali. Nah, bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yang 5 kali sesungguhnya ini perkara yang besar. Bahwa ketika engkau mengatakan anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin, la'nat Allah atasku apabila aku termasuk orang-orang yang dusta. Ini suruh perkara yang mujibah. Ini Allah betul-betul akan melaknatmu apabila kamu ini dusta. Sehingga ini merupakan perkara yang besar. Sehingga yang 5, ketika seorang suami atau seorang istri akan melakukan proses li'an, maka dinasihati agar terus terang saja. Nah, kalau sudah terus terang, na'am, misalkan si suaminya dia meli'an, kemudian yang 5 si hakim nasihati. Azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Jangan kamu dusta. Nah, kemudian ketika suaminya, ya saya telah dusta. Belum meneruskan. Saya menuduh tanpa bukti dan saya telah berbohong. Maka dalam keadaan seperti ini, suaminya divonis dengan 80 kali cambuk. Kenapa? Karena dia telah menuduh tanpa bukti dan dia jujur sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arbaati syuhada fa'ajliduhum 80 jaldah. Naam. Orang-orang yang telah menuduh al-muhsanat, orang wanita-wanita yang suci. Tsumma lam ya'tu bi arbaati syuhada, dan dia telah tidak mendatangkan 4 persaksian dia telah menuduh wanita-wanita yang suci melakukan zina dan dia tidak mampu untuk mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum samanina jaldah. Berarti ini termasuk dari had qadif. Seorang yang telah menuduh tanpa bukti. Naam. Kalau suaminya tidak punya 4 orang saksi, maka li'an. Kalau ternyata di proses li'an belum berakhir, dia mengakuinya, maka divonis dengan 80 kali cambuk suaminya. Taib. Kemudian dalam hadis Ibnu Umar sebutan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala alaih di kitabnya Bulughul Maram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatinya. Naam. Orang tadi mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq ma kadabtu 'alaiha. Orang tadi mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang telah mengutusmu dengan hak, ma kadabtu 'alaiha, sungguh aku tidak dusta terhadapnya ya Rasulullah, bahwa dia telah berzina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam manggil istrinya, menasehatinya. Naam. Kemudian si istri juga mengatakan, "Tidak ya Rasulullah. Walladzi ba'atsaka bil haqq innahu lakadzibun." Demi yang telah mengutusmu dengan hak ya Rasulullah, sesungguhnya dia telah dusta. Yani si istrinya mengatakan bahwa suaminya telah berdusta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan laki-laki dengan 4 kali persaksian. Nah, kemudian setelah itu yang 5 kali setelah itu dilakukan oleh istrinya. Kemudian Nabi farraqa bainahuma, dipisahkan keduanya selama-lamanya. Nah. Baik. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wal khamisatu anna ghadab Allah 'alaiha in kana min as-sadiqin wa idza kanat hamilan aw kanat qad wada'at adkhala nafil walad fi aymanihi. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, dan apabila wanita tadi hamil atau telah melahirkan, maka adkhalana fil walad fi aymanihi, penolakan anak dimasukkan ke dalam sumpah suaminya. Yani itu bukan suaminya mengatakan itu bukan anakku ya Rasulullah, itu anak dari hasil zina misalkan, maka anaknya tadi dimasukkan dalam penolakan sumpahnya tadi. Nah, fayufarriqul hakim bainahuma, dan hakim memisahkan keduanya. Wa tahrumu alaihi abadan, dan diharamkan selama-lamanya. Wa yalhaqu walad bi ummihi faqat, dan anaknya dinisbahkan kepada umminya saja. Karena si suami telah menafkahkan itu bukan anakku. Anak hasil dari zina. Istrinya telah melakukan zina. Naam. Kemudian dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi mengatakan di akhir, "Wa man ramaha bihi fa huwa qadif." Barang siapa yang menuduh wanita tersebut berzina setelah terjadi li'an, naam, setelah terjadi li'an, naam, fa huwa qadif, maka ia disebut qadif, telah menuduh dan wajib dihukum had 80 kali cambukan apabila tidak mendatangkan saksi. Akhir ucapan dari Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, maka ketika sudah proses li'an itu berakhir, naam, maka jangan menuduh lagi istrinya telah melakukan zina. Kenapa? Sudah selesai. Wa amru ila Allah, dan perkaranya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suaminya dusta, maka laknat kepadanya. Kalau istrinya dusta, maka Allah murka kepadanya. Fa amruhu ila Allah. Maka apabila sudah selesai maka jangan ada seorang pun yang menuduh wanita tadi telah melakukan zina. Mayajus. Kenapa? Karena sudah ada proses li'an, selesai. Nah, misalkan saudaranya mengatakan itu perempuan itu zina. Nah, padahal li'an sudah selesai. Nah, maka orang yang telah menuduh tadi, kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dihukum had dengan 80 kali cambukan. Nah, kenapa? Karena proses li'an sudah selesai. Suami, istri, ketika dia, suaminya menuduh istrinya telah melakukan zina, istrinya mengingkarinya, nah, kemudian dua-duanya melakukan proses li'an, sudah dinasehatin oleh hakim, bahwa adab dunia adalah merupakan adab yang ringan dibandingkan dengan adab akhirat, kedua-duanya telah dinasehatin, tetap ingin melanjutkan li'an, ketika sudah selesai, diceraikan, dipisahkan, keduanya selama-lamanya, dan wanita tadi, yang sudah melakukan proses li'an, tidak boleh orang lain menuduhnya dengan zina. Dia telah berzina. Kenapa? Karena proses li'an sudah berakhir, wa amru ilallah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, wa man ramah bihi fahuwa qadif. Tidak boleh seseorang yakni mengatakan sesuatu yang dia mengatakan zina padahal dia tidak bisa mendatangkan saksi, nah, dusta, maka dicambuk. Nah, dicambuk. Kalau suami istri, kalau si istrinya mengingkari, maka li'an. Maka li'an. Nah, kalau bukan suami istri, tidak bisa li'an. Kenapa? Karena bukan istrinya. Li'an di sini, yaitu dilakukan antara suami istri. Nah, kalau bukan suami istri, maka dia harus mendatangkan 4 orang saksi, kalau tidak dicambuk dengan 80 kali cambuk. Misalkan orang-orang lain menuduh wanita yang suci dengan mengatakan itu zina, misalkan, tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Nah, maka dicambuk dengan 80 kali cambukan. Karena li'an di sini proses yang dilakukan hanya antara suami istri yang mukallaf. Suami istri yang mukallaf. Nah, yang kelima, seorang mengatakan wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Ada tasydidnya, anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Bukan an, tapi anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Baik, dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang al-li'an. Dan tasybih seseorang yang dikatakan oleh para ulama tidak boleh menuduh seseorang yang anak ini kayaknya bukan anaknya, anak orang lain. Nah, karena ibunya putih, bapaknya putih, kok anaknya hitam. Nah, dan ini bukan syarat menjadikan tadi apa bahwa si istrinya telah berzina. Kenapa? Hal ini disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh juga Al-Hafidz rahmatullahi taala alaih tentang hal ini, bahwa dalam hadis Abi Hurairah seorang lelaki mengatakan, ya Rasulullah, bahwa istriku telah melahirkan seorang anak yang aswad, yang hitam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaka minal ibil, apakah engkau punya unta? Qala na'am. Qala fama alwanuha, warnanya apa? Qala humrun, kemerah-merahan. Kemudian mengatakan, hal fiha minal awraq, apakah ada yang warnanya seperti warna perak, yakni keabu-abuan? Qala na'am. Kemudian Nabi mengatakan, fa'ana bidalik. Dari mana itu? Orang tadi mengatakan, la'allahu nazal irq ya Rasulullah. Kemungkinan dari turunan-turunannya ya Rasulullah. Ini dari turunan yang kedua, yang ketiga, dari ontanya. Kemudian Nabi mengatakan, la'allahu ibnaka hada nazahu irq. Dan kemungkinan anakmu ini, nazal irq. Sama. Ya, mungkin jidnya, atau jid-jidnya, ada yang warna kulitnya hitam. Bisa jadi. Nah, sehingga seseorang yang melihat, kok ibunya putih, bapaknya putih, kok anaknya hitam? Anak siapa ini? Mungkin ini, mungkin itu. Hada mayajus. Karena Nabi mengatakan, la'allahu nazaul irq. Kadang orang mengatakan, kok ini warnanya hitam? Ya. Kakeknya hitam. Kakeknya hitam. Karena seorang yang suami istri menikah, secara aglab kebanyakan, ya, suaminya putih, istrinya gak begitu putih. Kadang anaknya ada yang lebih dominan ke suaminya putih. Ada yang udah coklat. Kenapa? Karena ibunya dominan. Kemudian setelah itu anaknya menikah lagi, menikah lagi, menikah lagi. Anaknya menikah, kemudian punya cucu, cucunya menikah, kemudian cucu-cucunya, kemudian lain sebagainya. Sehingga ini minbab la'allahu nazahu arif. Mungkin pamannya, mungkin jidnya yang kedua, yang ketiga, yang punya kulit hitam. Dan hal ini terjadi. Ada seseorang yang suami, istri, putih. Tapi ada anaknya ada yang hitam. Nah. Baik, dengan ini kita selesai dari pembahasan li'an. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita masuk bab al-iddah. Naktafi lahuna subhanakallahu bihamdik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.